Mitra bisnis, pemerintah berniat memberi bantuan pinjaman kepada IMF sebesar 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 9,5 triliun rupiah. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, sebagai negara yang punya kemampuan, Indonesia patut memberikan perhatian kepada perekonomian dunia yang mengalami persoalan. Di sisi lain, berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga Mei lalu total hutang pemerintah Indonesia mencapai hampir 2.000 triliun rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi Iman Sugema. Pak Iman, apa komentar Anda mengenai rencana pemerintah ini? Salah kalau Indonesia itu punya kemampuan untuk membantu ya. Karena kan baru saja kemarin SBY itu menandatangani pinjaman siaga ya kepada Australia atau sekitar 1 miliar dolar juga. Menurut saya sih dari sisi keuangan pemerintah tidak ada ruang ya membuat Indonesia itu bisa dikatakan mampu lah dalam memberikan utang gitu. Kemudian yang kedua, itu kan bagian dari aset negara. Kalau memang Agus Martowardoyo itu bukan dari bagian keuangan negara, nah makanya menjadi sangat aneh. Dari mana? Kalau sekarang Anda bisa, ya sepanjang itu merupakan operasi moneter, itu tidak perlu izin. Tapi apakah hal ini bisa dianggap sebagai operasi moneter? Nah itu loh. Jadi secara legal sih kita bisa berdebat, tapi saya dengan penuh keyakinan bahwa pemberian pinjaman itu bukan bagian dari operasi moneter dan karena itu memerlukan persetujuan DPR. Tidak dilakukan seperti itu, maka pemerintah melanggar undang-undang APBN. Lalu bagaimana Bapak menilai pendapat yang mengatakan kita sebagai masyarakat dunia harus ikut memberi kontribusi dalam menanggulangi krisis dunia? Urusan negara lain ya, bukan urusan kita ya. Bahwa kalaupun kita mau memberikan kontribusi kan seharusnya dengan prosedur yang benar. Gitu. Jadi kita bergaul secara internasional dan boleh-boleh saja kita kalau mampu ya memberikan pinjaman. Bukan hal yang haram loh. Tapi sekali lagi kalau best practice-nya di negara maju sih biasanya kan pokoknya dukungan dari parlemen dulu, ada basa-basinya, ada penetapan dalam bentuk undang-undangnya, dibahas dulu bersama dengan wakil-wakil rakyat, setuju enggak gitu. Ya kalau merasa bahwa itu bukan bagian dari keuangan negara ya silakan, tapi jangan kemudian mengharapkan itu tidak akan diributkan oleh para politisi di Senayan. Jadi kalau nggak ada babi-babinya dengan Senayan, ya pasti diributkan gitu. Dan jangan kemudian komplain nanti ya di kemudian hari bahwa kenapa sih dipermasalahkan ini. Itu ya memang harus ada persetujuan DPR dulu. Demikian pengamat ekonomi Iman Sugema. Saya Wendy Lim.